Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya. Yang ada pertama, kita baca dari awal ya. Mana? 87 berarti. 87. Ya, pokoknya kita kalau baca kitab mesti baca dari awal. Jangan tiba-tiba celonong cluk pembahasan. Biar tahu kronologis, ya. Biar tahu sistem penulisan. Baru sah nanti dikatakan dari kulit pertama sampai kulit terakhir. Ikhwah, problemnya begitu. Enggak pernah bisa baca kitab sampai selesai. Ya. Nah, disiasati dengan baca bareng-bareng kayak begini. Ya enggak? Hatta yang udah belajar sekalipun. Antum kan udah belajar bahasa Arab ya, udah belajar. Buku apa yang antum baca sendiri sampai tamat? Berapa? Ajurumiyah itu mah. Ya. Hah? Ya, Muktab bahasa Indonesia itu mah. Yang kita baca, yang baca sendiri buku apa? Hah? Syekh Fauzan. Apa lagi antum? Udah cuma satu aja. Kalau luar pak, ya Allah lupa saking banyaknya pasti dikit-dikitnya. Hah? Baca sendiri. Sendiri. Nah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, anak enggak mau baca dari awal antum. Edward Sembiring, tafadhol Edward. Halaman 7. Nawakid mudhaf. Ya. Tentang penjelasan mukadimah yang bermanfaat insyaallah qabla syuru' sebelum memulai dalam syarah Nawakidul Islam. Asy-syara'u. Terus baca. La. Ini bukan perkataan Syekh Al-Fauzan. Kalau gak salah ini bukan. Ini yang mengumpulkan. Ya. Ini bukan. Jadi ini transkrip. Ya. Dari kajian sih. Kemudian dikumpulkan oleh muridnya. Nah ini perkataan yang mengumpulkan. Mentranskrip. Ya. Terus. Wa amma man istaslama lillahi wahdahu hasbuk cukup. Ya, setelah beliau memulai dengan memuji Allah dan berselawat pada Nabi, kemudian beliau berkata wa ba'du. Nah, ini huruf pengalihan dari sebuah paragraf ke paragraf yang ada tiga. Waw, summa, amma. Cuman yang paling banyak digunakan dalam hadis amma ba'du. Namun boleh juga summa ba'du atau wa ba'du. Ya, ba'du itu domahnya ya, itu sebagai iwat dari mudhofun ilaih yang mahdhuf. Ya enggak? Wa ba'du artinya wa ba'dal muqaddimah, ya enggak? Sama kayak antum membaca min qablu. Qablu ya, itu domahnya sebagai pengganti dari itu mabni ala dom, domahnya itu pengganti dari mudhofun ilaih yang mahdhuf. Ya. Min qablihim, min qablika, min qabli hada, min qabli bla bla bla. Nah, itu semua. Jangan sampai ada yang bingung lagi. Kok saya baca Quran min qablu gimana sih? Ah. Baik. Nawaqid jamak dari naqid. Dia adalah isim fa'il dari naqada syai'a. Pembatal sesuatu. Apa itu? Idza hallahu. Apabila dia memisah, memisahkannya, au hadamahu menghancurkannya atau afsadahu atau merusaknya. Allah Ta'ala berfirman wala tanqudul aiman, janganlah kalian membatalkan sumpah ba'da taukidiha, setelah ditegaskan. Wala takunu kalladzi naqadat, perhatikan naqadat, dan janganlah kalian seperti wanita yang naqadat, yang mengurai ghazlaha, benangnya, min ba'di quwwatin, setelah dipintal dengan kuat, ankasa, kemudian menjadi terurai kembali. Nah, Islam, nawaqidul Islam. Apa itu al-istislam lillahi bitauhid? Itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, berserah diri, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan cuma kesyirikannya, pelakunya ya. Nah, inilah definisi Islam. Nah, aslama yuslimu islaman, maknanya istaslama, yaitu istaslam, istislamu lillah, itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, ikhlas memurnikan ibadah kepadanya ya, tanpa keselainnya. Barang siapa yang tidak menyerahkan berserah diri kepada Allah, maka dia orang yang sombong. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada selain Allah, lillahi wa ghairihi, fahuwa musyrikun, maka dia musyrik. Ya. Dan ada, dan barang siapa yang, adapun barang siapa yang berserah diri pada Allah semata, maka dia muwahhid, orang yang bertauhid. Oleh karena itulah beliau berkata, beliau di sini maksudnya siapa? Aslinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, di Salasah Al-Usul ketika di definisi Islam. Wa, oleh karena itulah beliau menyatakan Islam itu adalah istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Coba somul baca, somul aimul, belajar baca somul. Wat tauhidu. Ma'bud. Ma'bud. La maf'ul awal. Badalun. Badalu. Badalu. Nah, bukan badalun. Badalu. Badalu. Ayyakuna. Ma'budu. Al-ma'budu. Mutafarriqatan. Mutafarriqatan yakunu ilahan wahidan wa huwa Allah jalla wa ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illallah subhanahu amma yashrikun. La ilaha illahu. La ilaha illa yusyrikun. Nah, terus Pak Ahrum. Ada huwa Islamu wa huwa ad-dinul qayyim. Wa huwa ad-dinu al-qayyim. Wa huwa ad-dinu al-qayyim. Inna hukmullahi la. Amara ma la ta'budu illa iyyahu. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Hada huwal islamu wa amma qawluhu al-inqiyadun lillahi bintu'adi wa ya'ni annahu ma'atawhidi tanqadul awamiri li awamiri tanqadul li awamiri lil amali awamiri lillahi jalla wa'ala fatab alaha wa tasruka ma nahallahu anhu wa tajtanibuhu. Sebut cukup. Dari mana tadi Samuel bacanya? Tauhid yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah, dalam ibadah. Artinya mengesakan Allah dalam ibadah yaitu dengan menjadikan sesembahan yang satu sebagai pengganti ayyakun al-ma'bud, sebagai ganti dari sembahan berupa alihah, Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam, sehingga menjadi ilah yang satu saja, sembahan yang satu saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, wama umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, yang tiada ilah, yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali dia, maha suci dia dari apa yang mereka sekutukan, dari perbuatan syirik mereka. Ya Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Hunafa, ya, hunafa jamak dari hanif. Apa maksudnya hanif? Al-mu'rid, ya, al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an-siwah, yang hanya menghadapkan dirinya dalam beribadah kepada Allah dan berpaling dalam beribadah kepada selain Allah. Yuqimus shalah, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, yang itulah agama yang qayyimah. Ya, kemudian inilah Islam. Ini agama qayyimah, agama yang lurus, ya. Yaitu agama yang qayyim, agama yang lurus. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu melainkan milik Allah. Allah memerintahkan Allah itu aslinya Allah. Oleh karena itu ta'budu mansub bi'an walamatu nasbi hadaf nun, karena dia minal al-amsilah al-khamsah. Dia memerintahkan kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dalika dinul qayyim, yang demikian itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, namun mayoritas manusia tidak mengetahui. Inilah agama Islam. Adapun perkataan beliau inqiyad lillahi bita'ah, tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Fa ya'ni, maka yang dimaksudkan di sini adalah annahuma tauhid tanqadu li awamirillah. Maksudnya di sini, ya, disertai dengan tauhid Anda tunduk kepada seluruh perintah Allah jalla wa'ala, maka Anda melaksanakannya dan meninggalkan segala yang Allah larang dan Allah wa dan Allah larang, fatastanibu, maka Anda menjauhinya. Kemudian at-ta'ah tashtamil tashmalu, ya. Fadhal dibaca sini. Siapa? Siapa nama antum? Hah? Daud. Masih sekolah Daud. Udah lulus sekolah di mana Daud? SMP. Oh, SMP. Kan SMP. Terus mau ngapain? Mau nikah? Loh, kok enggaknya gitu, kayaknya anti banget. Enggak normal. Iya, bentar saya nanti dulu. Oh, gitu nanti. Enggak gitu. Kesannya kayaknya kalau nikah itu enggak boleh. Wah. Umur 17. Boleh. Nah. Jangan dulu. Ya. Ya, boleh dah. Saya baca Daud. Kufra. Ada di harokatin gak di kita di sini? Hah? Ada. Itu pertanda yang diinginkan adalah masdar. Kufral musyrik masih ma'tuf. Terus? Cukup. Maka ketaatan mana di sini mananya? Itu mencakup melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Maka tidak cukup meyakini keesaan Allah Ta'ala tanpa amal. Ya. Karena amal adalah bagian dari iman. Ya. Nah, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya maka enggak cukup. Seorang ya, fala ya'budu anal insan la ya'budu, dia tidak beribadah kecuali hanya Allah, maka mestilah dia berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Dia meyakini kebatilan syirik tadi dan kekafiran musyrikin, dia yakini. Nah, ya, dia yakini kekafiran musyrikin. Jadi takfir itu bagian dari tauhid. Walaupun enggak boleh serampangan, karena tauhid itu nafyu isbat. Tauhid itu nafyu isbat. Ya. Nabi Ibrahim menyatakan demikian. Ya laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa qad bada bainana wa bainakum al adawa. Ya wal baghdha' abada hatta tu'minu billahi wahda. Ini jelas. Ya. Kafarna bikum, kata Ibrahim. Ya, kemudian mesti juga dibarengi dengan membenci mereka dan memusuhi mereka karena Allah. Fillah. Maka wajib bagi Anda ya untuk memusuhi musuh-musuh Allah dan mencintai wali-wali Allah. Maka Anda mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Dan apa-apa yang waman yuhibbuhullah, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah, serta membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Ya. Kita membenci musyrikin karena musyrikin dibenci Allah. Ya. Ada makna qawlihi wal albara'ah minasyirki wa ahli. Berikutnya sabit. Tabarra'a Ibrahim fa'il. Amin. Tabarra'a itu bukan tabra. Tabarra'u minhum wa man wa min ma'budatihim. Inilah makna perkataan beliau berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, sebagaimana Ibrahim berlepas diri dan orang-orang yang bersama beliau berlepas diri minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Waqad kanat lakum, sungguh telah ada suri tauladan untuk kaulian pada sosok Ibrahim dan yang bersama beliau ketika mereka berkata pada kaumnya, kami sesungguhnya kami berlepas diri pada kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Tabarra'u minhum wa man wa min ma'budatihim. Maka mereka Ibrahim dan kaumnya berlepas diri dari mereka musyrikin dan sembahan-sembahan mereka. Kafarna bikum, masyaallah. Ya, kami berlepas diri kalian, mengingkari kalian. Wabada, dan telah nampak saat ini. Bainakum, bainana wa bainakum, di antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal bagdha'u, kebencian abadan selama-lamanya hingga kalian beriman pada Allah. La tajidu qauman yu'minuna billah, maka engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, wadun, namun mereka berkasih sayang, man hadallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu abahum, walaupun mereka adalah bapak mereka sendiri, wa abnahum, atau anak-anak mereka, wa ikhwanahum, atau saudara mereka, atau asyiratahum, atau asyirahnya, keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanahum awliya, wahai orang-orang beriman, ya, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian awliya, menjadi wali-wali kalian, istahabul kufra, apabila mereka mencintai, lebih mencintai kekufuran alal iman daripada keimanan. Wa may yatawallahum, barang siapa yang loyal kepada mereka, mencintai mereka, menjadikan mereka wali di antara kalian, fa ulaika humud zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, Pak Hadi. Qala ta'ala, توحيدا والإسلام له نواقض نواقض مفاعل والإسلام له نواقض فقد يدخل الإنسان في الإسلام لكن يرتكب أشياء تخرج من الإسلام وهو يدري أو لا يدري فيجب على الإنسان ma'rifatu hadhihi an-nawaqid. Baik, cukup. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, teman setia. Ini adalah tauhid yang Allah perintahkan, yaitu untuk bermualah, ya, untuk berloyal kepada ahli tauhid, dan perintah untuk berlepas diri daripada kesyirikan dan pelakunya. Karena ini bertentangan dengan tauhid. Tanakut dengan tauhid. Dan Islam memiliki nawakid, pembatal-pembatal. Sebagai membatal wudhu, membatal sholat. Terkadang seseorang masuk dalam cakupan Islam. Ya. Lakin yartakibul asya'a, namun dia terjatuh ke dalam berbagai hal yang tukhriju minal Islam, yang berbagai hal itu mengeluarkan dia dari Islam. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Aw la yadri, atau memang dia enggak tahu. Ya. Disadari atau enggak sadar gitu. Maka wajib bagi seseorang untuk mengenal nawaqid ini, pembatal-pembatal Islam ini. Nah, Syekh Wardono. Wahada Ibrahim alaihi salatu wassalam khafa ala nafsihi min asyirk ma'a anna huwa alladhi sakkara al-asnama asnana wa awda fillahi ma'adha. Uziya, dia diganggu. Wa uziya fillahi ma'a hadha lam ya'man. Ya. Ma'ahada lam ya'man ala nafsihi wa qala wazlubni wa baniya anna'idal isnam Rabbi inna kunna adlalna kathiran minan nas lama ra'a kasratal kasratal syirki kasratal syirki wa kasratal maftuni khashya ala nafsihi wal-insanu bashar basharun wal-insanu basharun wal-ladhina waqa'u fi-shirki basharun wal-insanu la yuzakki wal-insanu la yuzakki nafsihi nafsahu wala ya'manu ala dinihi bal alayhi al-khawf ala dinihi aktaru mimma yukafu ala nafsihi wa ala malihi wa ala hurmihi wajlubni wa baniya anna'budal asnam rabbi inna hunna adlalna kathiran minan nas. Inilah hasbuk ya, inilah Ibrahim yang dia khawatir atas dirinya sendiri dari kesyirikan, padahal dialah yang menghancurkan berhala-berhala, dan dia ditimpa gangguan, ditimpa siksaan di jalan Allah. Namun walaupun demikian, beliau khawatir, tidak merasa aman atas diri sendiri. Oleh karena itulah beliau berdoa, dan jauhilah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ya Rabbi ya Rabbku innahunna adlanna kathiran min nas, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Lama ra'a kasratas syirki, tatkala beliau melihat banyaknya kesyirikan. Ya. Wa kasratal maftunin. Maftun, terfitnah. Maftunin, orang-orang yang terfitnah gitu. Dan banyaknya orang-orang yang terfitnah, maka khasyia ala nafsi, maka beliau mengkhawatirkan diri beliau sendiri. Sedangkan insan itu manusia. Ya. Wal insan basharun, artinya Ibrahim insan, dia manusia. Sedangkan orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan manusia. Ya. Wala yuzakki nafsah, dia tidak bisa mensucikan dirinya sendiri. Wal insan la yuzakki nafsah. Dan dia tidak aman. Ya, tidak merasa aman atas agamanya. Bahkan dia mengkhawatirkan, ya, dirinya mengkhawatirkan atas agamanya aksar lebih besar daripada dia mengkhawatirkan atas jiwanya sendiri atau hartanya atau kehormatannya. Ya, wajudubni wabaniya anna'budal asnam, wahai Rabbku jauhkanlah, ya, diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan manusia, banyak manusia. Sudah cukup dah. Ya, subhanallah wa bihamdik, syadallah ila lantah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.